Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzakumullahu jami'an. Sudah sepantasnya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala dan berusaha melatih diri kita dan berusaha selalu mendidik diri kita untuk bisa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tak lupa untuk kita selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang mulia sebagai generasi terbaik, dan orang-orang yang selalu konsisten mengikuti jejaknya, menghidupkan sunnah-sunnah nabinya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Pada pertemuan malam hari ini, kita masih dalam bab kedua, yaitu usaha Nabi Muhammad SAW untuk menguatkan tauhid dan menutup segala jalan dan pintu yang akan menghantarkan seorang hamba kepada perbuatan syirik. Dan dalam pembahasan bab kedua ini, kita telah sampai kepada permasalahan mengharap berkah yang disyariatkan ataupun yang dilarang. Mengharap berkah yang disyariatkan dan yang dilarang, atau disebut dalam bahasa Arab at-tabarruk. Orang kita biasa menyebutnya dengan meminta barokah, atau bahasa prokemnya adalah ngalap berkah, ya kan? Kata orang Jawa dikatakan sebagai ngalap berkah. Dan dalam pembahasan diktat yang ada pada antum sekalian kurang lengkap, sehingga perlu saya tambah dari pembahasan di luar diktat supaya kita lebih jelas di dalam memahami tentang permasalahan tabarruk ini, meminta barokah atau ngalap berkah. Bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya, bagaimana syariat Islam menuntunkan kepada kita, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia sebagai generasi terbaik mencontohkan kepada kita tata cara tentang ngalap berkah ini bagaimana. Karena banyak dari umat Islam yang tergelincir di dalam kesalahan dalam permasalahan meminta berkah ini, sehingga membabit buta melakukan apa saja yang penting bisa memenuhi kebutuhannya, menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dirinya, dan segala sesuatu. Nah, tentang permasalahan berkah ini kita akan bahas dahulu tentang arti barokah. Arti barokah memiliki dua makna, saudaraku sekalian. Yang pertama, subutul khairi wa dawamuhu. Ini makna yang pertama. Subutul khairi wa dawamuhu, yang artinya kebaikan yang bersifat tetap dan kontinu. Kebaikan yang bersifat tetap dan kontinu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari arti barokah adalah kathratul khairi wa ziyadatuh, yang artinya kebaikan yang banyak dan selalu bertambah. Ini makna berkah. Makna yang pertama yaitu subutul khairi wa dawamuhu, kebaikan yang bersifat tetap dan kontinu. Seperti Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 137, wa awrathnal qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami berikan, kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu. Ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang ketika itu tinggal di Mesir dan ditindas oleh Fir'aun, dibantai oleh Fir'aun. Makanya dikatakan wa awrathnal qauman alladziina kaanu yustad'afun, dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha, negeri-negeri dari bagian timur dan dari bagian barat yang telah kami beri berkah kepadanya. Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, khususnya firman Allah yang berbunyi barakna fiha, kami jadikan padanya apa ini, kami jadikan padanya apa ini berkah, atau kami berikan berkah padanya, dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari maknanya adalah kami jadikan padanya kebaikan yang tetap dan selalu ada pada penghuninya. Kebaikan yang selalu tetap dan ada kebaikan tersebut dan menetap pada penghuninya. Ini makna barokah yang pertama. Kemudian makna barokah yang kedua yaitu kathratul khairi wa ziyadatuh, kebaikan yang banyak dan bertambah, seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 96, di mana Allah berfirman inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka, sesungguhnya rumah yang mula-mula yang pertama kali dibangun untuk tujuan dan maksud beribadah kepada Allah ialah Baitullah yang terletak di Bakkah. Apa itu Bakkah? Nama lain dari kota Mekah. Mubarakan, Allah katakan, yang penuh dengan berkah. Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, dia berkata dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan tempat tersebut diberkahi karena amal yang dilakukan di tempat tersebut akan dinilai secara berlipat ganda. Nanti akan kita baca bersama. Dan semua kita tahu bahwasanya sholat di Masjidil Haram pahalanya satu sholat 100 ribu. Di Masjid Nabawi 1000, di Masjid Al-Aqsa 500. Kapan kita mendapatkan berkah di tempat tersebut? Ketika kita menunaikan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan dan selalu bertambah. Semakin banyak Anda beribadah, semakin banyak Anda akan mendapatkan kebaikan, nilai barokah yang tinggi dengan ketaatan amal soleh kita. Ini arti barokah. Jadi kesimpulannya, saudaraku sekalian, perlu dicamkan ini kaidah. Sesuatu dikatakan memiliki barokah adalah jika Allah memberikan kebaikan yang bersifat tetap dan kontinu kepadanya serta selalu bertambah dan berkembang baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Nanti akan kita lebih perinci lagi, karena nanti berkah ada dilihat dari sisi agama, dari sisi dunia, dan ada yang mengandung dari sisi agama dan dunia. Tapi dari pengertian arti barokah ini, kesimpulan yang bisa kita ambil, sesuatu dikatakan memiliki barokah adalah jika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kebaikan yang bersifat tetap dan kontinu, serta selalu bertambah dan berkembang kebaikan tersebut, baik dari sisi agama maupun dunia. Dan dalam bahasa Indonesia, kita sering mendengar, ya kan, istilah berkah dan berkat, ya kan? Khususnya kalau orang tua kita pergi ke tempat nikahan atau acara nikahan, kita kan udah nunggu waktu itu, ya kan? Nunggu apa? Berkatnya. Barokahnya. Ya kan? Artinya apa? Nunggu barokahnya. Kenapa? Karena orang tua ketika berangkat ke pernikahan pulang bawa manfaat, bawa berkat, ya kan? Walaupun umumnya biasanya nasi berkat itu kan modelnya kayak nasi apa yang IR itu, kayak nasi India, orang ngomong kemeprol gitu loh, ya kan, nggak nempel seperti kayak Cianjur super, tapi lebih nikmat. Kenapa? Karena berkahnya tadi, ya kan, kata orang masakannya sedep, gitu. Ini dinamakan berkat karena apa? Bermanfaat. Seluruh keluarga seneng makan bareng, nunggu berkatnya walaupun sampai malam ditungguin. Begitu ting-tong masuk rumah, wah seneng lari. Mana mi berkatnya? Wah. Ya, kan? Seperti itu. Nah, kemudian sumber barokah, saudaraku sekalian, perlu kita camkan juga dan kita perhatikan tentang permasalahan barokah ini. Dari mana sumber barokah? Sumber barokah hanya berasal dari Allah. Ingat, supaya kita tidak salah jalan dan sesat dalam memahami tentang permasalahan ngalap berkah ini. Sumber barokah hanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah saja yang dapat memberikan kebaikan pada makhluknya, dan tidak ada yang selain Allah dapat memberikan barokah atau bersekutu dengan Allah dalam memberikan berkah. Karena pusatnya datangnya cuma dari Allah. Dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam memberikan keberkahan ini. Seperti Allah firmankan dalam surat Al-Imran ayat 26. Yu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Perbendaharaan dan khazanah seluruh kebaikan, kemuliaan, keagungan hanya ada pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka man tasha, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kerajaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau kita bisa melihat ada pemimpin duduk di kursi kepresidenan sampai 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, siapa yang memberikan kekuasaan itu? Kalau bukan Allah. Dan kalau dia menjadi orang yang ingat, alhamdulillah. Tapi ketika menjadi orang yang tidak ingat dan Allah istidraj, ya kan? Dalam bahasa Jawa lagi dikatakan dilulu. Apa maksudnya dilulu? Ya diulur. Terus semakin sesat, semakin sesat, semakin dolim, semakin jauh dari tanggung jawab dan amanat yang harusnya dia pegang, Allah jatuhkan dan Allah hancurkan. Contohnya banyak. Untuk melihat Presiden Libya, Muammar al-Qaddafi, kalau ceramah, ia akan bersemangat ketika menghadapi pemberontak dan mengatakan jardan, jardan, ya kan, aktulu, bunuh itu tikus-tikus, ya kan, wirok, tikus-tikus apa, jalanan, habisin. Ternyata ditangkap di mana? Di lubang selokan, kayak tikus, dan diseret dari lubang selokan. Yu'til mulka man tasha, Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah angkat, Allah cabut kekuasaan itu dari siapa saja yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, Allah muliakan siapa saja yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasha, Allah hinakan siapa saja yang Allah kehendaki biyadikal khair, hanya di tangan Allah lah segala kebaikan. Oleh karena itu di antara sifat Allah seperti disebutkan ya kan dalam ayat apa? Tabaraka, ya kan? Yang artinya adalah memiliki keagungan, kebesaran dan kemuliaan dan kebaikan yang sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman yang lain, surat Ar-Rahman ayat 78, Allah berfirman, "Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram." Maha agung nama Tuhanmu Allah tabaraka wa taala yang mempunyai kebesaran dan karunia yang sangat luas. Ini sumber barokah. Jadi hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam-macam barokah. Secara global, barokah bisa dilihat dari sisi agama ataupun bisa dilihat dari sisi dunia. Barokah dari sisi agama yaitu sesuatu yang bermanfaat dalam arti akan menambah pahala, memperbanyak pahala, akan menjadikan pelakunya ya kan masuk ke dalam surga, mendatangkan keridhaan Allah dan yang lainnya ketika orang tersebut taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan tidak mempraktekkan agama kecuali menurut aturan yang telah Allah syariatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas mengandung barokah secara agama. Ada barokah dilihat dari sisi dunia, yaitu sesuatu yang Allah jadikan sebagai manfaat bagi umat manusia di dunia ini dan bermanfaat bagi urusan dunia para makhluk, ya kan? Seperti sesuatu yang mendatangkan kesembuhan, kesehatan, keuntungan dunia sehingga orang tersebut bisa menggunakan manfaatnya dan terus dipantau dan diperintahkan dalam syariat untuk menggunakan keberkahan yang sifatnya dunia ini dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kehidupan dunia ini Allah taala mengkhususkan sebagian makhluknya dengan barokah yang dia berikan. Ada yang barokahnya dari dua sisi, dari sisi agama dan dari sisi dunia. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika beliau hidup didampingi oleh para sahabatnya. Beliau ini kita tahu adalah merupakan manusia yang paling mulia yang Allah berikan kepadanya barokah dari sisi agama, bagaimana tidak, dia adalah merupakan duta besar Allah. Utusan Allah, Nabi Allah, Rasul Allah, pembawa misi keagamaan dan syariat Allah yang mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Jelas, sangat-sangat mengandung barokah, ya kan, dari sisi agama. Yang kita umat manusia, ketika ingin ngalap berkah kepada Rasulullah, bagaimana? Beriman. Ya kan? Kepada Rasul utusan Allah ini, Nabi utusan Allah ini kita beriman, mengakui kebenarannya sebagai seorang Rasul yang ini terrealisasi seperti pernah kita jabarkan dan kita jelaskan dalam syahadat Muhammad Rasulullah, persaksian Muhammad Rasulullah. Ada 5 poin yang akan menunjang kesempurnaan syahadat Muhammad Rasulullah kita, persaksian Muhammad Rasulullah kita. Beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan segala apa dari berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk akal ataupun tidak masuk akal, datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas tidak mungkin akan kita tolak. Harus kita terima dengan secara bongkoan. Dan ukurannya adalah kita melaksanakan perintah, mengikuti perintah dulu, bukan bisa dicerna atau tidaknya dengan akal kita. Dan sudah pernah kita jelaskan panjang lebar, mengikuti perintah Rasulullah, atiullah wa atiur ar-rasul, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kecintaan kita kepada Allah kalau ingin sempurna, maka syaratnya adalah dengan mencintai Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, dan yang terakhir yang kelima, tidak beragama kecuali berdasarkan aturan yang telah disyariatkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan oleh Rasulullah, difahamkan kepada para sahabatnya sebagai generasi terbaik, difahamkan tentang Islam ini, dididik di madrasah Muhammadiyah yang guru besarnya, rektor besarnya langsung adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita beriman jelas, mencintai Rasulullah, dan bukan hanya cinta di mulut, dan bukan cinta Muhammadku nyanyi kanan kiri, tapi tanda cinta kepada Rasulullah adalah dengan kita melaksanakan dan mempraktekkan tuntunan agamanya, sunnah-sunnahnya, menghidupkan aturan-aturan dari sunnah-sunnahnya, bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan solawat yang diperintahkan, karena solawat ibadah. Jelas ibadah sifatnya tauqifi, aturannya datang dalam syariat Islam, diatur oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah telah mengajarkan solawat yang harus kita lakukan, bukan solawat yang kita karang sendiri dan tidak ada asal usulnya. Ya kan? Dan ini adalah merupakan peribadahan yang paling utama, ya kan? Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya juga mendatangkan barokah dari sisi dunia. Seperti misalnya dapat menyembuhkan orang sakit. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan safar hijrahnya dari Mekah ke Madinah, kemudian menginap dan ngumpet di mana? Dari kejaran orang-orang kufar Quraisy di gua Thawr. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk gua menahan Rasulullah dahulu, jangan masuk, biar saya dulu yang masuk ya Rasulullah. Saya takut ada sesuatu yang bisa mencelakakanmu. Kalau ada binatang buas atau apa, biarkan menerkam aku dulu sebelum menerkammu. Antum lihat, inilah bukti cinta para sahabat Rasulullah kepada utusan Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup dikafirkan, cukup dibuatkan doa, ya kan? Yang disebut oleh orang-orang Rafidah, oleh orang-orang Syiah, sanamai Quraisy, doa dua patungku Quraisy, dan dilaknat oleh mereka. Bukan kesempatan kita untuk membahas ini, tapi sebagai pemberitahuan, inilah model orang terbaik yang katanya dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Seperti itu. Kemudian Rasulullah masuk bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah masuk, ya kan, kemudian mendapati lubang-lubang, disobekin bajunya untuk menutupi lubang-lubang tersebut. Tinggal tersisa satu lubang yang tidak cukup pakaiannya lagi untuk disobek, kecuali auratnya akan terbuka sehingga ditutup dengan badannya, dan Rasulullah tidur di pahanya. Ternyata lubang kalajengking yang menyengatnya, dan dia menahan rasa sakitnya, racun yang menjalar ke seluruh tubuhnya, dan tidak membangunkan Rasulullah dalam tidurnya kecuali tetesan keringat yang keluar. Kemudian setelah itu Rasulullah melihat, kenapa aku disengat kalajengkingnya Rasulullah, dan saya tidak mau membangunkanmu karena engkau sedang tidur enak. Kemudian diusap oleh Rasulullah, didoakan, dan sembuh. Ali bin Abu Thalib dalam satu peperangan ketika akan diserahkan bendera kepadanya sebagai pemimpin perwakilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu Rasulullah cari mana Ali bin Abi Thalib, akan saya serahkan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi ternyata Ali ketika itu sedang sakit mata, diundang dan didoakan oleh Rasulullah, kemudian sembuh. Berkah yang didapat oleh seluruh umat Islam ketika dari sisi dunia, ketika Rasulullah masih hidup, ya kan? Kemudian membuat makanan menjadi banyak. Kita lihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan datang ayat dan dinikahkan Rasulullah dengan Zainab, ya kan bekas dari istri anak angkatnya, langsung ayat turun dan menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Kemudian ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim membuatkan makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan Anas anaknya untuk mengirimkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk memanggil para sahabatnya dan mengatakan kepada Anas, panggil juga orang-orang yang engkau temui. Ternyata berkumpul sekitar 300 orang di mana? Rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendoakan masuk 10 sehingga makanan yang menurut perkiraan manusia cukup hanya untuk makan 2-3 orang dan masih tetap ada dan semuanya kena kenyang dan yang menghabiskan jumlahnya 300 orang. Ngalap berkah doanya Rasulullah, tapi ketika itu dia Rasulullah masih hidup. Ada hal-hal yang Allah berikan, ya kan, pada apa ini? Pada sebuah perkara dari sisi agama saja, ya kan? Seperti misalnya tempat Masjidil Haram, Masjid Nabi atau Masjidil Aqsa, ya kan? Yang mana ketika seorang melaksanakan sholat di dalamnya itu pahalanya lebih daripada sholat-sholat di masjid biasa. Anda capek-capek dari Jakarta atau dari Sumatera, dari Kalimantan, pergi ke masjid Sunan Gunung Jati di Cirebon, atau pergi ke masjid Ampel di Surabaya, atau pergi ke masjid ya kan di Kudus, atau pergi ke masjidnya Sunan Kalijaga, sama pahalanya dengan Anda sholat di masjid samping rumah Anda. Karena itu masjid biasa secara umum. Betul, ketika kita beribadah di masjid itu adalah merupakan keberkahan. Tapi keberkahan yang sifatnya lebih, yang dituntut seseorang untuk melakukan perjalanan, menyiapkan bekal, ya kan beli tiket pesawat, bawa pesangon, nyiapkan hotel, pesan makanan, tujuannya untuk beribadah, ngalap berkah di tempat tersebut, tidak bisa dilakukan kecuali ketiga tempat. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dikatakan sebagai sebuah perjalanan dengan tujuan untuk ngalap berkah, cari berkah di sebuah tempat kecuali ketiga masjid. Masjidku ini kata Rasulullah, wa Masjidil Haram, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena sholat di dalamnya, satu sholat dihitung 100 ribu. Di Masjid Nabi dihitung 1000. Di Masjid Al-Aqsa dihitung 500. Seperti itu. Kemudian ada juga yang Allah berikan sesuatu itu barokahnya dari sisi dunia saja. Seperti misalnya air hujan yang Allah berikan barokah, ya kan, Allah guyur dengan hujan sebuah tempat, ini kan berkah. Makanya kenapa kita ketika turun hujan kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an, mudah-mudahan hujan ini menjadi berkah, bermanfaat sehingga tanaman tumbuh, pertanian semakin subur panen, ini kan berkah. Dan kita pun menyikapi keberkahan ini dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan buat sesajen kepada Dewi Sri, buat tumpengan kepada Dewi Sri penjaga, ya kan, ladang katanya, atau yang lain sebagainya. Keyakinan-keyakinan nyeleneh. Ketika hujan itu sudah berhenti, kita disunahkan untuk berdoa, mutirna bifadlillahi warahmati. Ini cara kita berinteraksi dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini cara ngalap berkah yang benar secara aturan agama. Disambut dengan berdoa kepada Allah, ya kan? Dan ditutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. ya kan? Kemudian dengan air itu tanah akan subur, tersimpan menjadi mata air, ya kan? Menjadi minuman aqua, kemudian, ya kan? Minuman-minuman yang lainnya kita bisa rasakan, jadi asir, ada apa semua, buah-buahan, kelapa dawekan, coba pikir dengan akal, di tengahnya bisa jadi air. Dari mana asalnya? Dan dari mana pohon-pohonan tersebut mengambil dan menyerap untuk bisa tumbuh dan berbuah mangga yang kita makan, ya kan? Setelah itu kita makan, ya kan, penuh dengan air. Nikmat kita makan di mulut, manis. Seperti itu. Ini adalah merupakan sebuah keberkahan. Kemudian madu dari mana keluar? Ketika menyerap dari pohon, pohon-pohonan itu makannya dari mana? Dari serapan air yang ada di dalam tanah dengan akarnya. Ini kan menjadikan berkah secara kehidupan dunia. Nah, kebaikan yang bersifat duniawi ini hanya dikatakan barokah jika digunakan untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ini baru dikatakan berkah dalam rangka mencari keridhaan Allah. Tapi kalau digunakan untuk kemaksiatan, hal tersebut bukan dikatakan sebagai barokah, tapi bisa jadi penguluran dari Allah, atau ya kan, tadi itu istidraj dari Allah hingga Allah turunkan adabnya dan Allah jatuhkan hamba tersebut dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah, sebagai su'ul khatimah. Kemudian tabaruk antara yang disyariatkan dan yang terlarang. Ini kita mulai masuk inti pembahasan kita. Tabaruk yang disyariatkan dan yang terlarang. Tabaruk artinya apa? Tadi dikatakan minta barokah atau ngalap berkah. Nah, ingat, memohon barokah atau ngalap berkah pada dasarnya hanya boleh diarahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Ingat, hanya boleh diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah lah, sekali lagi, pemilik segala kebaikan sebagaimana dijelaskan tadi pada mukaddimah yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dengan pemahaman ini, maka meminta barokah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala ini adalah merupakan termasuk perbuatan apa? Syirik, jelas. Karena minta berkah itu pusatnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sesuatu memiliki kedudukan yang hanya dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala semata dan tidak bisa diminta kepada selain Allah. Misalnya, orang-orang yang datang ke tempat-tempat keramat. Tujuannya apa sih mereka datang ke tempat keramat? Kalau bukan, untuk ngalap berkah. Minta keberkahan kepada penghuni tempat tersebut dengan keyakinan bisa mendatangkan manfaat dan madharat dan lain sebagainya, kekayaan. Saya kok hidupnya melarat terus seperti ini, jadi kuli terus seperti ini. Ya kan? Kemudian saya lihat teman saya kok sekarang, waduh, dulu kuli sama saya tapi sekarang sudah naik Fortuner. Waduh, hebat sekali ini. Gimana caranya? Ditanya, kamu kok bisa kayak gini, gimana caranya? Oh, saya pergi ngalap berkah di tempat ini dan itu. Karena tidak ada keimanan, akhirnya diikuti juga ngalap berkah tersebut dengan tujuan biar jadi orang kaya, berduit. Halal haram, nanti cari yang haram aja sulit, apalagi mengurusin yang halal. Atau menyimpan benda yang dianggap sakti dengan harapan semoga bisa mendapatkan keberkahan dengan benda tersebut. Ada sebagian orang yang memang menyimpan dengan artian ini keberuntungan, ini modal yang bisa mendatangkan kebaikan kepada kita dengan syarat-syarat yang telah diberikan oleh dukunnya. Pagi hari buka toko, ngambil berapa duit, lembaran 100, lembaran 50 misalnya, atau lembaran ini ya kan dikibas-kibaskan di barang-barang dagangannya, berkah sambil ngomong gitu kan, berkah, langsung pembeli datang, ah tuh kan ini kiai memang mandi santri atau sakti mandra mandra guna ya kan, seperti itu. Kemudian ya kan, dia semakin jauh, semakin sesat, semakin percaya kan, dan na'udzubillah bisa terjatuh kepada perbuatan syirik karena ketergantungan tawakalnya sudah bukan lagi penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun jika tabarruk, saudaraku sekalian, dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan kebaikan dari sesuatu yang telah Allah berkahi, memang ada petunjuk dari Allah bahwasanya sesuatu tersebut itu bisa kita gunakan dalam rangka untuk mencari berkah. Sekali lagi saya katakan, jika tabarruk dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan kebaikan dari sesuatu yang telah Allah berkahi sesuai dengan petunjuk dan ajarannya, seperti ketika orang minum zam-zam. Karena memang dikatakan air ini adalah air yang penuh dengan berkah. Ada petunjuk langsung dari Allah dan Rasulnya. Ketika kita meminumnya, kita berdoa kepada Allah. Kita mencari kesembuhan, berdoa dengan minum air zam-zam. Kenapa? Karena memang ada petunjuk, ada aturan datang dari Allah Subhanahu wa taala, kan? Dan caranya pun diajarkan. Maka hal tersebut inilah cara nyari berkah yang benar. Dan untuk hal tersebut, nah seperti ini nih, ada dua perkara yang perlu diperhatikan dalam kita ngalap berkah. Sesuai dengan aturan yang Allah syariatkan ini, ada dua hal yang harus kita camkan dan ini menjadi barometer bagi kita. Bukan sembarangan, tahu-tahu ya kan kita gampang terima aja. Ada orang bawa air, ini air dari mana? Oh, ini air dari sumur ya kan sana, masjid ya kan Sunan Kalijaga. Orang berbondong-bondong berlomba-lomba membawa airnya seperti dia ketika di Mekah membawa air zam-zam. Oh, ini seperti air zam-zam. Buka cabang zam-zamnya. Dan banyak sekali buka cabangnya. Sehingga orang berbondong-bondong ngalap berkah, cari berkah dengan air yang ada di sumur tersebut. Pernah pengalaman itu di daerah saya, ya kan? Ada sebuah keyakinan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya Jumat Kliwon kalau nggak salah, di daerah namanya daerah Buci, ya kan, daerah Tegal sana. Itu kalau malam Jumat Kliwon itu kayak sawalan, Pak. Kayak acara sawalan lebaran. Kayak acara sawalan lebaran, ya kan, orang berbondong-bondong ke tempat rekreasi tersebut, tapi bukan hanya untuk berkreasi, tapi tujuannya apa? Untuk ngalap berkah di sebuah tempat yang dianggap keramat, ada juru kuncinya yang di situ nanti juru kuncinya siap untuk memandikan orang-orang yang akan melakukan ritual. Orang antri berjubel, laki perempuan. Atas dasar apa Anda mengatakan dan bisa mengklaim menentukan ini tempat yang bisa mendatangkan berkah? Sehingga mereka melakukan ritual berbondong-bondong capek tengah malam sampai subuh untuk melakukan acara tersebut. Ada dalilnya, ada dasarnya. Tidak ada. Kalau Anda berjubel nyari zam-zam itu masih? Nah, ini benar. Kita memang cari air yang berbarokah, yang memang ada ya kan hukum patennya dari Allah dan Rasulnya. Dan kita bawa sampai ke Indonesia, kita simpen. Kita berusaha sampai dikargokan, dikirim. Orang tua kita sakit, ambil zam-zam kita kirimkan. Mau berangkat lewat pesawat, dilarang, masukin selempit-selempitkan kemana ke? Betas diseleretin, ya kan? Barangkali nggak boleh tutup karbon. Usaha, kenapa? Memang benar zam-zam. Akhirnya memang Allah katakan dan Rasulnya penuh dengan berkah. dan ada aturannya ketika kita ngalap berkahnya. Ada perintahnya seperti itu. Nah, dua perkara yang perlu dicamkan di sini, ini menjadi barometer bagi kita. Pertama, sesuatu tersebut dinyatakan memiliki barokah oleh syariat. Ada perintahnya, ada aturannya. Kita tidak bisa menentukan ini berbarokah kecuali sesuatu tersebut dinyatakan dalam syariat memang berbarokah. Ada ketentuannya, ada klaimnya dari syariat. Nah, untuk mengetahui apa saja yang Allah berkahi, maka rujukan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, bukan sekedar kira-kira atau berita dari mulut ke mulut, bukan. Tapi memang ada perintah, aturan dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini dituntut untuk kita tahu, kita belajar, kita berilmu. Perkara-perkara yang bisa mendatangkan berkah, sehingga kita bisa mendapatkan pahala, mendapatkan kenaikan derajat, menambah keridhaan Allah kepada kita, kedekatan Allah kepada kita, ya kan? Dan barokah dapat dan bisa kita dapati dari manusia seperti tadi Rasulullah, ya kan? Tapi Rasulullah sudah meninggal. Ketika Rasulullah masih hidup, kita cari berkah pun dengan badan Rasulullah bisa, tapi khusus untuk Rasulullah. Para sahabat berlomba-lomba berebut air bekas wudhu Rasulullah, tapi Rasulullah hanya untuk Rasulullah, bukan untuk keturunannya, apalagi keturunan oplosan yang gak jelas nasabnya itu. Nah, barokah bisa ada pada manusia, tapi jelas, ya kan, kaidahnya, ya kan, dinyatakan memiliki barokah oleh syariat, tempat, waktu, makanan, binatang bahkan. Nah, ini beberapa contoh makhluk, ya kan, yang Allah Ta'ala berikan barokah kepadanya. Atau bisa juga tempat, atau bisa juga waktu, bisa juga binatang. Tapi ada aturannya, binatang penuh dengan berkah. Gimana kamu cari berkahnya dengan binatang yang katanya penuh dengan berkah ini? Ada sapi, ada, ya kan, kambing, ya kan, ada onta. Ini disebutkan sebagai binatang-binatang yang kita gunakan untuk berkorban. Ngalap berkahnya kita gimana? Kita berkorban dengan tiga macam bentuk binatang ini. Oh, kalau onta bisa untuk 7 orang. 7 orang satu onta, kambing satu orang, nyembelihnya dengan nama Allah. Apa bacaan ketika nyembelih? Ini di sini kita mendapat berkah, malah berkah. Punya anak akekah, ya kan? Korban sebagai bukti rasa syukur kita. Kita kan sedang mencari berkah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, walaupun amalan itu sifatnya sunnah. Kita melanggar kewajiban haji misalnya, kita langsung menyembelih. Tujuannya apa? Mentaati perintah Allah dan mencari keberkahan supaya mendapatkan keridhaan Allah sebenarnya. Ini yang benar. Jadi binatang ini penuh dengan berkah ketika kita, ya kan, persembahkan untuk korban kepada Allah dalam rangka mentaati perintah Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Salatku, katakan Muhammad, salatku, korbanku, hidupku, matiku untuk siapa? Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan jadilah kita sebagai orang-orang yang pertama kali menyerahkan diri. Contoh makhluk yang penuh dengan berkah, Rasulullah SAW sebagai hamba terbaik, manusia terbaik, makhluk terbaik, termulia. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. dan kami tidak utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bayangkan, rahmat bagi seluruh alam. Kenapa? Ini duta besar Allah yang membawa misi keagamaan Allah. Pengin selamat, ikuti. Pengin masuk surga, ikuti. Pengin dapat pahala, cintai, taati, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Karena beliau adalah manusia yang Allah klaim dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan bukan hawa nafsu, tapi wahyu Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Cara nyari berkahnya gimana? Ambil Qurannya terus. Tapi perilakunya jauh dari tuntunan Al-Quran. Jelas ini kitab yang Allah turunkan, ya kan, dengan penuh keberkahan. Apa kata Allah? Fattabi'uh, maka ikutilah apa yang ada di dalam Al-Quran dari perintah Allah dan larangan Allah, hukum-hukum Allah, ya kan, dan bertawakallah kamu agar kamu diberi rahmat. Dan kita tahu Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quranul Karim, falahu bihi hasanah, dari satu huruf itu seseorang akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, mendapatkan berkah. Cara ngalah berkah dengan Al-Quran itu dengan apa? Dengan membacanya, menghafalnya, memahami isinya, mempraktekkan tuntunan yang ada di dalamnya. Ini cara ngalah berkah terhadap Al-Quran, bukan buat jimat Al-Qurannya. Ngambil kain hitam ada tulisannya plus ditambah Al-Quran yang bungkusannya seng, ya kan, kuningan, hurufnya ditulis kecil-kecil, dimasukkan, dicampur bareng sama rambut, sama dupa, sama apalagi itu, kayak modelnya kayak apa? Kayak kemenyan modelnya, ada lagi kayak modelnya serabut, ada lagi kayak modelnya apa ini, pasir, dicampur aduh di dalamnya tulisannya hahaha mim mim mim mim ro ro ro ro ro, ada gambar kala jengkingnya, ya kan, atas dibuka lembarannya kala jengking, di bawah dua kala jengking, tengah Allah, pinggirnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa Anda ini? Begitu cara ngalah berkah dengan Al-Quran, jelas tidak dituntunkan dalam agama. Makanya orang membaca satu huruf dari Al-Quran, falhu hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim, kata Rasulullah, saya tidak mengatakan pahalanya itu dihitung alif lam mim satu, tidak. Tapi alifun harf, alif adalah satu huruf dan Anda mendapatkan satu hasanah dan dilipatkan sampai 10 bahkan lebih. Walamun harf, dan lam itu huruf, satu huruf, dan mim harf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian orang-orang soleh, orang-orang soleh itu berarti orang baik, dikatakan dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Pewaris apa? Ngumpulin duitnya kan tidak, ilmu. Karena yang dibawa oleh para ulama adalah ilmu nabi yang diharuskan untuk diajarkan, didakwahkan kepada umat manusia supaya mengikuti tuntunan yang pernah dibawa oleh Rasulullah. Yang dikatakan ulama warasatul anbiya, ulama sebagai pewaris para nabi, adalah ulama yang mengikuti aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pemimpin dan pengajak kepada perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya sama sekali, yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, pas, tidak ditambahi dan tidak dikurangi, melaksanakan aturan agama seperti apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak menambah-nambahi hanya dengan alasan ini baik, itu dah, itu baik, tidak. Jelas ini orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, membawa ilmu-ilmu agama. Kalau mau dingalah berkahnya, ya kan ada aturannya juga. Orang soleh kan kita muliakan, ya kan? Orang ahli agama kita muliakan. Tapi apakah memuliakan ahli agama dengan musab-musab badannya berkah, berkah, berkah, enggak cukup tangannya, mukanya diosek-osekin, ya kan? Badannya enggak cukup, air selokannya buat mandi sekalian. Na'udzubillah. Itu cara cari berkah kepada orang yang soleh. Cara cari berkah dengan orang yang soleh itu apa? Dengan mengikuti ilmunya, belajar ilmunya, menghormatinya sesuai dengan kedudukan yang Allah muliakan dia sebagai orang-orang yang soleh. Bukan diangkat derajatnya menjadi derajat, ya kan? Atau pujian yang harusnya dipujikan kepada Allah diberikan kepada dia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Jikalau sekiranya penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Kalau penduduk negerinya itu apa? Beriman, bertakwa. Kenapa? Karena mereka ketika beriman dan bertakwa menjadi orang-orang yang soleh. Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kita ngalap berkah, caranya gimana? Dengan beribadah di dalamnya, mengikuti petunjuk Rasulullah yang telah mengatakan dalam hadis yang muttafaqun alaih, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masjiwa illa fil masjidil illa al masjidil haram. Sungguhnya salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama 1000 kali dibanding salat di masjid yang lainnya kecuali di Masjidil Haram 100.000. Seluruh masjid secara umum juga mengandung keberkahan. Dengan apa? Dengan ketergantungan kita kepada masjid tersebut. Sholat berjamaahnya di masjid. Mungkin kita menghafal Al-Qur'annya di masjid. Kajian-kajian yang dilakukan di masjid. Bahkan Rasulullah bersabda, salah seorang pemuda yang akan mendapatkan perlindungan nanti pada hari kiamat, di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah, adalah seorang pemuda yang hatinya tergantung kepada masjid. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat negeri yang paling Allah cintai adalah masjidnya. Ini tempat yang penuh dengan berkah. Bulan Ramadan, waktu kan bulan yang penuh dengan berkah. Hari-harinya penuh dengan berkah. Nah, bagaimana kita cara ngalap berkah pada bulan Ramadan? Ya kita cari apa yang diperintahkan oleh Allah ketika datang bulan yang penuh berkah ini. Kita belajar. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mencari pahala hanya dari Allah, ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Paginya puasa, malamnya ingat, ya Allah, Rasulullah bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat malam, tarawih, tahajud dengan penuh keimanan dan mencari pahala dari Allah semata, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masuk 10 hari terakhir, ini berkah plus. Khususnya pada hari-hari apa? Ganjil. Ingat dia, ya Allah, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun mendirikan sholat malam qiyamul lail, khususnya 10 hari terakhir di malam-malam yang ganjil, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kenapa? Karena mencari malam Lailatul Qadar. Pengin ngalap berkah malam Lailatul Qadar dengan apa? Beribadah kepada Allah dan melaksanakan ibadah yang dituntunkan dan diajarkan untuk kita melaksanakannya. Ada dasarnya, ada aturannya, ada petunjuknya, bukan buat sendiri, ngarang sendiri, hanya modal semangat. Hari Jumat, khairu yaumin, tola'at alihi syamsu yaumal Jum'ah. Hari yang paling baik ketika matahari terbit adalah pada hari Jum'at. Hadis riwayat Muslim. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang dibawa oleh Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal Jum'ah. Rasulullah SAW pernah menyebutkan hari Jum'at dan beliau bersabda, fihi sa'ah. Pada hari Jum'at itu ada satu waktu. La yuwafiquha 'abdun muslim, tidaklah seorang muslim diberikan ketepatan oleh Allah bertemu dengan waktu tersebut, wa huwa qa'imun yusalli, dia dalam keadaan berdiri melaksanakan salat, yas'alullaha ta'ala syai'an, dan dia memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa a'tahu iya, kecuali apa? Allah berikan, Allah kabulkan doanya. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, dan Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya bahwasanya waktunya sangat sempit dan sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kita melaksanakan dalam rangka hari Jumat ini ngalah berkahnya gimana? Oh, baca surat Al-Kahfi. Kemudian datang cepat kemana? Ke masjid. Karena orang yang datang ke masjid musala Jumat di awal waktu dapat pahala seperti orang yang berkorban dengan unta. Yang terakhir cuma dapat telur. Telur berapa? Sereal 3 dulu, sekarang sereal 2. Cuma dapat telur. Kita berusaha ini cara ngalah berkahnya. Mandi bersih, pakai wangian ke masjid, bertemu dengan Allah. Kemudian duduk beribadah di masjid mencari waktu tersebut. Siapa tahu Allah berikan kita taufik untuk bertemu dengan waktu tersebut, dikabulkan doanya. Kemudian 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadzal ashr. Tidak ada perbuatan yang lebih utama kecuali pada 10 hari ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dengan berpuasa, memperbanyak amal soleh, sedekah, amalan-amalan yang dituntunkan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW, pohon zaitun, buah, minyaknya, terus ada lagi apa? Korma ajwa dan korma secara umum, kemudian apa? Buah tin, habbah sauda. Ini ada dalilnya untuk kita. Istilahnya ngalap berkah untuk kita mencari kesembuhan dengan berobat, ya kan, dengannya madu. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Di situ Rasulullah bersabda, kullu zaita waddahinu bihi, apa? Konsumsilah minyak zaitun dan oleskan minyaknya bagi diri Anda, fa innahu min syajaratin mubarakah. Nah, ingat, fa innahu min syajaratin mubarakah, ada klaimnya, karena sungguhnya ini adalah merupakan pohon yang penuh dengan keberkahan. Orang barat berlomba-lomba kalau enggak tahu, cuma karena penelitian memang betul banyak manfaatnya. Nah, seperti ini. Dan masih banyak lagi, saudaraku sekalian, ya kan, yang Allah nyatakan bahwasanya memiliki keberkahan atau memiliki barokah, ya kan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa apa saja yang dijelaskan, ditunjukkan dalam Al-Qur'an maupun hadis bahwa pada sesuatu terdapat kebaikan baik dari sisi agama orang yang menyerukannya, ya kan, kebaikan, pahala yang berlipat, kenaikan derajat, ampunan, surga ataupun dari sisi dunia yang kita dapatkan dari kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan dan lain-lain, atau kedua-duanya, berarti sesuatu tersebut memiliki barokah dari Allah. Ini kaidahnya. Sebaliknya, jika tidak ada petunjuk yang jelas dari Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap sesuatu bahwa dia memiliki barokah yang Allah berikan kepada sesuatu tersebut, maka jangan kita tergesa-gesa untuk menetapkan bahwa ada barokah pada sesuatu tersebut. Nggak bisa sembarangan asal nentukan ini berkah, ini berkah. Kecuali kalau berkat itu boleh makan, itu nggak apa-apa. Seperti contohnya kuburan Nabi atau kuburan para wali, orang soleh, kuburan Nabi ini kalau nggak dijaga, hancur, Pak. Orang dijaga kayak gitu yang kirim surat juga banyak. Yang ngirim foto juga, Pak, banyak. Tempat kuburan orang-orang soleh, tempat-tempat tertentu seperti Gua Hiro. Itu Gua Hiro kalau di Indonesia, wah, sudah seperti Gua Pamijan. Tahu nggak Gua Pamijan? Tahu nggak, Pak, Gua Pamijan? Iya, tahu. Di mana? Singaparna, Pak. Kok di Singaparna? Iya, Pamijan. Singaparna. Pamijan di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya, Singaparna. Nah, ya Gua Pamijan. Gua Pamijan tahu kehebatannya apa? Ada zam-zamnya, Pak. Ada zam-zamnya, ada lagi. Jalan tembus untuk Masjidil Haram. Iya, antum bayangkan. Iya, iya. Jalan ke Mekah. Gua Pamijan, tempat waliullah Safardi, apa namanya? Safarwadi. Safarwadi. Safarwadi. Ini tempat keramat ini jalan tembus untuk menuju Masjidil Haram. Gak semua orang bisa lewat jalan tembus Masjidil Haram ke situ. Anda harus tirakat dulu. Apa gak hebat? Ada lagi yang dibentuk dan dipoles. Maksiat tapi dipoles dengan, ya kan, polesan dan hiasan ngalah berkah. Yang pernah saya sebutkan, biar gak diulang-ulang, saya tambahi cerita baru. Apa? Gunung Kemukus. Ya kan? Bisa dari Solo, bisa dari Sragen datangnya. Ketika waduknya sudah jadi, itu jadi kayak di tengah-tengah, kayak pulau itu. Itu tempat prostitusi, tapi dikemas dengan apa? Ngalap berkah. 7 hari 7 malam berhubungan badan, ya kan, untuk melanjutkan, ya kan, kisah perbuatan mesum putra dan putri yang terkubur di situ, ya kan, tiap malam Jumat pon. Tuh bayangkan. Udah bukan apa-apa, maksiat. Dibuat ngalap berkah. Ada lagi yang waliullahnya siapa? Orang kafir. Gunung Kawi. Dan isinya orang-orang, ya kan, orang-orang China atau orang-orang Tionghoa. Memang mereka bukan non-muslim, orang Tionghoa yang muslim gak mungkin datang ke situ. Saudara kita orang Tionghoa yang muslim tidak mungkin datang ke situ. Anda tahu itu adalah merupakan perbuatan syirik. Itu kelanjutan dari, ya kan, orang yang di situ yang dikuburkan dulu itu siapa namanya, Tim Yom atau siapa itu. Gunung Kawi di Malang dan lain sebagainya, banyak sekali, Pak. Ya kan, dianggap keramat, ya kan, penuh dengan berkah. Tapi apa syariat mengajarkan seperti itu? Justru malah membahayakan, karena ini adalah merupakan perbuatan syirik yang seseorang mempertaruhkan agamanya ketika pergi ke tempat tersebut. Begitu juga ada waktu-waktu yang tidak dinyatakan dalam syariat memiliki barokah. Enggak ada aturan syariat menyatakan itu memiliki barokah. 12 Rabiul Awal. Apa itu 12 Rabiul Awal? Dinyatakan dalam syariat ada itu sebagai tempat waktu untuk kita cari berkah. Bahkan para ulama sepakat Rasulullah lahirnya 9 Rabiul Awal, lebih dekat. Ya kan? 27 Rajab, Isra dan Mi'raj. Nuzulul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan, padahal disebutkan kapan turunnya Al-Qur'an? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada di mana? disebutkan dalam hadis 10 hari terakhir. Malam yang ganjil 21, 22, 21, 23, 25, kok bisa loncat ke 17 Ramadan ini loh. Dan lain sebagainya. Itu tadi yang pertama. Kedua adalah bagaimana kita bertabarruk, ya kan? Rupanya masih belum bisa diselesaikan juga nih Pak Edi. Takutnya kelamaan, ya kan? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya kan? Tadi yang pertama, sesuatu itu harus ada ketentuannya dalam syariat. Nah, nanti yang kedua pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana kita bertabarruk. Bagaimana kita bertabarruk plus sambil menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin ditanyakan tentang permasalahan sholat di masjid yang ada kuburnya, atau pertanyaan ya kan berdoa mengangkat tangan di kuburan ketika kita berziarah. Mungkin insya Allah bisa kita gabungkan dalam apa ini pembahasan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.